Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. إخوات الإسلام, kita melanjutkan kajian kita bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khamsin. Saya lupa kemarin sampai mana ya. Iya. Hari 9 kayaknya ya. Betul tidak? Ada yang ngikutin enggak? Bab kelima. Hadis ke-9 kan? Udah. Hadis ke-9 sudah. Sekarang hadis ke-10. Bab al-amru bil iman billah wa rasulihi wa syara'id-din wa du'a'i ilaihi. Bab perintah untuk iman kepada Allah dan Rasulnya, dan syariat-syariat agama, dan berdakwah kepadanya. Hadis nomor 10. Hadis Ibnu Abbas, ia berkata, inna wafda Abdul Qais lamma atau Nabiya sallallahu alaihi wasallam maqal, manil qawm au manil wafdu, qalu Rabi'ah. Qala marhaban bil qaum aw bil waqti ghayra khazaya wala nadama. Faqalu ya Rasulullah, inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi shahril haram. Wa bainana wa bainaka hadzal hayy min kuffari mudhar. Famurna bi amrin faslin nukhbiru bihi man wara'ana wa nadkhulu bihil jannah. Wa sa'aluhu 'anil ashribah. فأمرهم بأربعين ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من الألم wa an tu'tu min al-magnam al-khumus wa nahahum an arba an al-hantam wad-dubba wan-naqir wal-muzaffat wa rubbama qala al-muqayyar wa qala ihfadhuhunna wa akhbiru bihinna man wara'akum. Akhrajahu al-Bukhari fi kitab al-iman bab ada'il khumus min al-iman. Hadis Ibnu Abbas, ia berkata, sesungguhnya utusan Abdul Qais ketika mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda kepada mereka, kaum dari mana ini? Utusan dari mana ini? Mereka berkata, kami dari Rabi'ah. Maka Rasulullah bersabda, selamat datang kaum, atau selamat datang utusan, dengan tanpa terhina dan tanpa penyesalan. Lalu mereka berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tidak bisa mendatangi engkau kecuali di bulan haram, karena antara kami dan antara engkau ada perkampungan dari kufar mudhor ini. Karena perkampungan mudhor ini, Pak, terkenal ganas. setiap yang melewati mereka pasti dibunuh dan diambil hartanya, kecuali di bulan-bulan haram. Iya, mereka tidak berani membunuh di bulan haram, terutama di bulan Rajab. Karena mereka walaupun musyrikin tapi masih menghormati bulan-bulan haram. Famur Nabi Amrin, perintah, maka perintahkan kepada kami, hai Rasulullah, dengan suatu perintah yang jelas, yang akan kami kabarkan kepada orang-orang yang ada di kampung kami, dan dengannya kami bisa masuk ke dalam surga. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah tentang minuman-minuman. Maka Rasulullah pun memerintahkan mereka dengan 4 perkara dan melarang mereka dari 4 perkara. Rasulullah memerintahkan mereka untuk beriman kepada Allah saja. Lalu beliau bersabda, "Tahukah kalian apa itu iman kepada Allah saja?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Maka Rasulullah bersabda, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan solat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan kamu memberikan 1/5 dari ghanimah. Dan Rasulullah melarang dari 4 perkara, dari hantam, tubba, nakir, muzaffat atau muqayyar. Ini nama-nama bejana, Pak, yang apabila disebut disimpan di situ sari buah maka akan sangat cepat ya proses fermentasinya sehingga sangat cepat menjadi araknya. Maka Nabi melarang bejana tersebut dari mereka. Namun kata Imam Nawawi, larangan ini sudah dihapus ya, karena ada hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah mengizinkan setelah itu untuk mereka menggunakannya. Lalu Nabi bersabda kepada mereka, ihfadhuhunna, hafalkan ini. Wa akhbiru bihinna man wara'akum, dan kabarkanlah orang-orang yang ada di kampung kalian itu. Hadis ini, Bapak, kita ambil faedah, kita bahas sedikit demi sedikit ya. Bahwa utusan Abdul Qais ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka dari sebuah perkampungan namanya perkampungan Rabi'ah. Dan itu jauh sekali, Pak. Ya. Antara perkampungan tersebut dengan Nabi kota Madinah itu ada perkampungan Mudhor, dan perkampungan Mudhor itu sangat luas sekali. Dan mereka ya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dijadikan dalil oleh para ulama apa? Ini menunjukkan istihbabur rihlah fi talabil ilm, yaitu disunnahkan mengadakan perjalanan jauh dalam rangka menuntut ilmu. Makanya masya Allah ya, para ulama kemudian setelah itu mereka mengadakan perjalanan jauh. Jabir bin Abdullah membeli seekor unta, kemudian beliau pun pergi sebulan kemana? Ke Syam, hanya untuk mengambil satu hadis dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abi Unaisa. Sampai di Syam, kemudian langsung dia bertanya tentang hadis tersebut. Abdullah bin Abi Unaisa pun memberitahunya, langsung pulang lagi ke kota Madinah. Ya. Bayangkan Madinah ke Syam itu kalau pakai unta ya sebulan. Bolak-balik berapa? 2 bulan. Masya Allah, hanya karena untuk mencari satu hadis. Dan itu keutamanya besar ya akhwan Islam. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang meniti suatu jalan yang ia titi karena untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Iya. Dan keluarnya kita menuju menuntut ilmu itu fisabilillah ya akhi. Dalam riwayat Abu Daud, man kharaja fi talabil ilm, kata Rasulullah, fahuwa fisabilillah. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu maka ia di jalan Allah. Iya. Bahwa utusan Abdul Qais ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bertanya kepada mereka, kaum dari mana ini? Dari sini diambil faedah oleh para ulama, Pak. Apa itu? Yaitu istihbabut ta'aruf. disunnahkan kita saling berkenalan. Ya, kita saling berkenalan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita saling berkenalan dalam surat apa itu? Al-Hujurat, ya. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Allah mengatakan, "Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian itu dari laki-laki dan wanita, yaitu Adam dan Hawa. Dan kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah." Supaya apa? Supaya apa, Pak? Ya. Lita'arafu, supaya kalian saling mengenal. Saling mengenal. Makanya dianjurkan. Saya pernah waktu kuliah di Madinah itu, saya datang bersama 30 mahasiswa Indonesia ke rumah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau ayah daripada Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau salah satu ulama hadis kota Madinah yang terkenal sekali. Sesampainya di rumah, kami pun duduklah menunggu beliau datang. Kemudian beliau datang, beliau pun duduk. Maka beliau bertanya kepada kami satu persatu namanya, Pak. Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Sampai 30 orang. Kemudian beliau berkata, "Ini termasuk sunnah yang hilang," kata beliau. Apa itu? Yaitu sunnah saling berkenalan. Ya, kita berkenalan. Siapa nama kamu? Ya, jangan sampai udah berapa tahun baru tahu namanya. Oh, ternyata namanya si fulan. Iya. Nah, di sini Rasulullah SAW mengajarkan manil waftu. Utusan dari mana ini? Kaum dari mana ini? Ya, itu penting, akhi. Kita saling mengenal. Karena kalau ada istilah ya, tak kenal maka tak sayang. Ya. Maka mereka berkata, "Kami dari Rabi'ah, ya Rasulullah." Bersabda, "Marhaban bil qaum." Selamat datang kau. Ini menunjukkan Pak disunnahkan menyambut tetamu itu dengan ucapan marhaban, selamat datang. Kalau orang Sunda wilujeng sumping, kata orang Sunda. Kalau otak orang Betawi apa, Pak? Hah? Ada orang Betawi enggak di sini? Iya. Marhaban bil qaum. Selamat datang kaum. Lihat Rasulullah SAW menyambut mereka dengan ucapan apa? Marhaban. Maka enggak masalah ya kita apa namanya kalau ada teman datang ke rumah kita, ahlan wa marhaban begitu. Marhaban ya akhi, faddal datang. Iya. Itu Masya Allah termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di zaman sekarang bisa dikatakan hampir hilang. Iya. Lalu mereka berkata, "Ya Rasulullah, kami tidak bisa mendatangi engkau kecuali di bulan haram, ya Rasulullah. Karena antara tempat kami dan kota Madinah itu ada sebuah perkampungan dari Mudhor." Kenapa? Sudah saya ceritakan tadi, Pak. Dari perkampungan Mudhor ini, ya, haus darah. Siapapun kabilah yang melewati kampung mereka pasti dibunuhi dan diambil hartanya. Kecuali di bulan haram. Mereka ini sangat menghormati bulan haram, Pak. Bulan haram ada berapa? Ada empat. Yang pertama, Rajab. Yang kedua, Dzulqa'dah. Tiga, Dzulhijjah. Empat, Muharram. Ahsan, Masya Allah. Jadi dalam Islam itu ada empat bulan haram nih, Pak. Yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim, fala tadhlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya jumlah bulan di hari Allah menciptakan langit dan bumi 12 bulan, kata Allah. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan haram. Itulah agama Allah yang lurus. Jangan kalian berbuat zalim di bulan-bulan itu. Dan bapak sekalian, sebelum Islam datang, musyrikin Quraisy itu masih ada sisa-sisa agama Nabi Ibrahim. Dan mereka masih sangat menghormati bulan-bulan haram itu, Pak. Nah, perkampungan Mudor ini terkenal sekali suka perang, Pak. Tapi kalau bulan haram, mereka tidak berani berperang. Mereka tidak berani membunuh orang. Kenapa? Karena mereka meyakini itu bulan haram, tidak boleh dilanggar. Dan ternyata keyakinan ini ditetapkan oleh Islam. Iya. Maka dalam Islam Allah pun menjadikan 4 bulan ini sebagai bulan haram. Maka Allah mengatakan fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzolimi diri kalian di bulan-bulan haram tersebut. Padahal Pak, berbuat zolim di selain bulan haram boleh enggak? Tapi kenapa Allah mengkhususkan jangan berbuat zolim di bulan haram? Kata para ulama, artinya perbuatan zolim di bulan-bulan haram dosanya dilipat gandakan. Iya. Makanya hati-hati. Antum ngebuli orang di bulan haram dosanya lebih besar, Pak. Iya. Antum nyinyir orang di bulan haram dosanya lebih besar itu, Pak. Iya. Berkali-kali lipat. Sebagaimana Mekah tanah haram, Madinah tanah haram, demikian pula bulan haram pun tanah bulan haram, Pak. Yang diharamkan kita untuk menzolimi manusia. Berbagai macam kezoliman di bulan-bulan haram itu dilipat gandakan dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengerikan tidak, Pak? Iya. Bergibah di bulan-bulan haram itu beda dosanya, Pak. Iya, kalau gitu Ustaz, saya gibahnya lihat aja deh. Kalau enggak bulan haram, ya dosa. Ya yang namanya dosa jangan dipilih-pilih, kapan saja tetap haram, tinggalkan. Kalau ternyata Pak, Banu Mudor yang begitu sangat bengis dan kejam saja menghormati 4 bulan haram, masa kita kaum muslimin tidak menghormati? Maka kita kaum muslimin yang lebih berhak dan yang paling berhak untuk menghormati bulan-bulan haram, ya akhul Islam. Iya. Kemudian kata mereka, wahai Rasulullah, kami tidak bisa mendatangi engkau kecuali di bulan haram, ya Rasulullah. Karena di antara kami dan antara engkau ada sebuah perkampungan dari orang-orang kafir Mudor itu. Maka tolong berikan kepada kami sebuah perintah yang jelas, yang akan kami kabarkan orang-orang yang ada di kampung kami, dan kami pun bisa masuk surga dengannya. Lihat Pak, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu semangat, ya, bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa saja yang bisa memasukkan mereka ke surga, Pak. Masya Allah. Maka demikian pula kita, ya, kita selalu berpikir apa sih yang membuat saya bisa masuk surga? Apa usaha saya untuk bisa masuk surga itu pentingnya akal Islam. Kemudian mereka pun bertanya kepada Rasulullah tentang minuman apa saja yang boleh dan yang tidak boleh. Maka Nabi pun memerintahkan mereka dengan 4 perkara dan melarang mereka dari 4 perkara. Nabi memerintahkan mereka untuk beriman kepada Allah saja. Lalu Nabi bertanya kepada mereka, kalian tahu tidak apa itu iman kepada Allah saja? Maka mereka berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini adab nih, Pak. Kalau kita ditanya enggak tahu, jawab Allahu a'lam. Kalau kita ditanya enggak tahu, jawab Allahu a'lam atau saya tidak tahu. Jangan sampai kitanya sok tahu, Pak. Banyak di antara kita ini malu untuk dikatakan tidak tahu. Akhirnya apa yang terjadi? Muter-muter jawabannya, Pak. Iya. Ujung-ujungnya ketahuan kalau enggak tahu gitu, Pak. Ulama dahulu enggak malu untuk berkata saya tidak tahu. Imam Malik ditanya 10 pertanyaan semua dijawab, Pak, saya tidak tahu. Yang bertanyanya bingung dan berkata, "Lalu apa yang akan saya sampaikan kepada kaum saya?" Karena ini pertanyaan titipan semua ini. Apa kata Imam Malik? Kabarkan saja kepada mereka bahwa Imam Malik tidak tahu. Selesai. Masya Allah, luar biasa, Pak. Iya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, tahukah kalian apa itu iman kepada Allah? Mereka berkata Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nurasa bersabda, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan solat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan membayar seperlima dari ghanimah. Coba Pak, di sini Rasulullah SAW menafsirkan iman, iman dengan Islam. Dalam hadis yang sudah lalu, Rasulullah ketika ditanya apa itu iman, kata Rasulullah apa? Itu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat, takdir yang baik maupun yang buruk. Ketika Rasulullah ditanya tentang apa itu Islam, apa kata Rasulullah? Islam itu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, bayar zakat, puasa Ramadan, haji ke Baitullah. Tapi di sini Rasulullah menafsirkan iman dengan Islam. Rasulullah mengatakan, tahukah kalian apa itu iman? Kata Rasulullah, yaitu syahadat la ilaha illallah. Loh, gimana ini? Kata para ulama, hadis ini memberikan kepada kita faidah. Faidah yang pertama, bahwa iman dan Islam itu dua kata yang apabila bertemu maknanya berpisah, dan apabila berpisah maka maknanya bertemu. Apa maksudnya? Artinya, kalau kita sebutkan iman dan Islam secara berendeng, iman dan Islam, maka Islam artinya rukun Islam, iman artinya rukun iman. Tapi kalau disebutkan iman saja, maka masuk padanya Islam. Dan kalau kita sebutkan Islam saja, masuk padanya apa? Iman. Sama kayak fakir miskin. Apa bedanya fakir sama miskin? Fakir miskin itu begitu, Pak. Kalau bertemu berpisah, kalau berpisah bertemu maknanya. Demikian pula iman dan Islam. Faedah yang kedua apa? Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa amal itu bagian dari iman. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan iman di sini dengan amal. Mengucapkan dua kalimat syahadat amal bukan? Amal. Salat amal bukan, Pak? Zakat amal bukan? Puasa amal bukan? Memberikan sepelima gonima amal bukan? Amal. Berarti itu menunjukkan, kata para ulama, bahwa amal itu bagian dari iman. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa amal bagian dari iman. Ya, beda dengan Murji'ah. Kalau Murji'ah, keyakinannya apa? Amal tidak termasuk iman. Jadi apa? Jadi menurut mereka, amal tidak mempengaruhi iman. Kalau Anda beriman dan yakin kepada Allah, sudah cukup. Anda enggak sholat enggak masalah. Itu tidak mempengaruhi iman Anda, kata orang Murji'ah. Iya. Dan keyakinan ini masih banyak, Pak, di zaman sekarang, Pak. Iya. Orang, ada perempuan enggak pakai jilbab bilangnya apa? Yang penting itu hati saya dijilbabin, walaupun saya enggak pakai jilbab nih, hati saya dijilbabin. Nah, ini Murji'ah nih, Pak, nih. Jadi seakan-akan kalau enggak pakai jilbab enggak mempengaruhi apa? Keimanan. Isi yang penting hati saya dijilbabin, enggak tahu dijilbabin pakai apa itu. Ya kalau dijilbabin pakai iman harusnya berpengaruh kepada anggota badan dong. Ikhwata Islam, azan ya Allah. Ada orang pergi ke dukun, ketika ditanya, yang penting kan niatnya. Saya niatnya baik kok, cuma mau cari rezeki. Iya, niat sih baik, tapi caranya salah, Bang. Iya. Nah, ini ikhwatul Islam. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan, Pak, bahwa amal termasuk iman. Dan bahwasanya amal mempengaruhi iman. Iya. Seseorang meninggalkan amal, terkadang bisa sampai kepada derajat hilang imannya sama sekali. Kalau ternyata itu termasuk pokok-pokok iman. Karena amal itu ternyata berderajat-derajat, Pak. Ada yang merupakan pokok iman, ada yang merupakan kewajiban iman, ada yang merupakan sunnah-sunnahnya apa? Iman. Ya. Merupakan pokok iman contohnya apa? Syahadat la ilaha illallah. Ya. Ada yang merupakan kewajiban iman. Contohnya apa? Hah? Semua kewajiban yang Allah wajibkan. Ada yang merupakan sunnahnya iman, seperti amalan-amalan yang sunnah. Kalau kita kehilangan amalan yang sunnah, itu tidak mempengaruhi kesempurnaan iman, kata para ulama, tapi kita kehilangan keutamaan iman. Kalau kita kehilangan kewajiban iman, misalnya kita meninggalkan salah satu kewajiban, itu menyebabkan hilangnya kesempurnaan iman, tapi tidak hilang iman sama sekali. Tapi kalau kita kehilangan pokok iman, maka itu menyebabkan iman kita hilang sama sekali. Blas. Makanya dalam Al-Quran, iman itu dimisalkan oleh Allah seperti apa? Seperti pohon. Ya, iman dimisalkan oleh Allah seperti apa? Pohon. Dalam surat apa itu, Pak? Surat Ibrahim ayat 24. Ini sebenarnya sudah pernah saya bahas ini. Allah berfirman, "Wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa faruha fis sama'." Dan perumpamaan kalimat-kalimat yang thayyibah itu seperti apa? Pohon yang thayyibah. Bapak lihat pohon. Kalau Bapak tebang salah satu cabangnya, masih disebut pohon enggak? Hah? Kalau Bapak rontokkan dedaunannya, masih disebut pohon enggak, Pak? Tapi kalau Bapak gergaji dari bawah, ya, tumbang dia, masih disebut pohon, Pak? Sudah tidak lagi. Demikian pula iman. Sebagaimana pohon ada pokok, ada cabang, ada ranting, iman pun sama. Kalau ada orang kehilangan salah satu cabang iman, yang itu sifatnya wajib, apakah masih disebut iman? Masih. Tapi tidak disebut iman yang sempurna. Demikian pula. Berbeda dengan orang khawarij. Kalau orang khawarij berkata, siapa yang kehilangan salah satu wajib kewajiban iman, murtad dari agama Islam. Jadi orang khawarij berpendapat apa? Pelaku dosa besar, kafir. Pemakan riba, kafir. Bahkan Anda berdusta sekali saja, kafir, murtad dari agama Islam, halal darah Anda. Ini keyakinan orang khawarij nih, Pak. Iya. Ini jelas keyakinan yang batil. Ya. Sallallahu salamata wal afiyah. Kita lanjutkan, Bapak sekalian. Sini Rasulullah SAW berkata, "Tahukah kalian apa itu iman kepada Allah saja?" Mereka berkata, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Maka Rasulullah bersabda, itu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan memberi seperlima dari ghanimah. Ada yang orang bertanya, kenapa Rasulullah tidak sebut haji di situ, Ustaz? Tapi Rasulullah mengatakan membeli seperlima dari ghanimah. Ingat, Pak, di sini Rasulullah bukan hendak sedang menjelaskan rukun Islam, bukan. Iya. Makanya salah kalau ada orang berkata bahwa memberikan seperlima dari ghanimah termasuk rukun Islam berdasarkan hadis ini. Bukan. Di sini Rasulullah sedang menjelaskan tentang hakikat iman. Lalu menafsirkan dengan amal. Bukan sedang menjelaskan rukun Islam. Adapun hadis sebelumnya yang sudah kita bahas, Rasulullah bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas lima. Di sini Rasulullah sedang menjelaskan rukun. Rukun Islam itu ada lima. Adapun dalam hadis ini Rasulullah tidak sedang membahas tentang masalah rukunnya. Ya. Dan Nabi SAW melarang dari empat perkara. Apa itu? Hantam, dubba, nakir, muzaffat atau muqayyar. Kenapa Nabi melarang bejana-bejana ini? Sudah saya jelaskan tadi, Pak. Karena bejana ini kalau disimpan padanya sari buah, seperti misalnya nabiz, ya, sari buah kurma, itu sangat cepat prosesnya sehingga tidak terasa sudah jadi arak. Sehingga kata para ulama, hadis ini dijadikan sebuah kaidah besar dalam ilmu fikih. Apa itu kaidah saddudz dzari'ah? Menutup pintu yang bisa menjerumuskan kepada yang haram. Nabi melarang mereka dari empat bejana ini supaya tidak terjerumus kepada maka minum arak. Apalagi mereka kan baru masuk Islam. Kalau orang baru masuk Islam, ternyata mereka orang Arab tahu sendiri, Pak. Orang Arab itu paling doyan arak, Pak. Arak itu minuman keseharian, Pak. Ya tanpa arak mereka susah. Ketika mereka tahu dalam Islam enggak boleh minum arak, bagaimana, Pak? Kayak Bapak sih udah kecanduan rokok. Tahu-tahu haram. Gimana rasanya sehari enggak ngerokok, Pak? Pusing enggak, Pak? Nah, orang Arab begitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan dulu bejana-bejana tersebut kepada mereka. Kenapa? Karena mereka baru masuk Islam. Sehingga tidak dijadikan alasan untuk minum arak. Maka Nabi di sini menutup pintu yang bisa menjerumuskan kepada maksiat. Maka dijadikan dalil oleh para ulama. Berarti ini menunjukkan sebuah kaidah yang agung. Wajib menutup segala pintu yang bisa menjerumuskan kepada apa? Maksiat. Semua pintu maksiat kita tutup rapat-rapat, Pak. Ustaz, saya ini kok kalau ya enggak bisa ninggalin maksiat. Apa sebabnya? Gara-gara teman. Ya udah, temannya enggak apa-apa dijauhi. Kalau gara-gara teman kamu tidak bisa lepas dari maksiat. Kenapa? Menutup pintu. Semua pintu kepada zina ditutup rapat-rapat, Pak. Makanya Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan kamu dekati apa? Zina. Ya. Semua pintu yang menuju kepada riba ditutup rapat-rapat dalam Islam, Pak. Makanya Rasulullah SAW yang melarang segala pintu yang menuju kepada apa? Riba. Nah, ini itu namanya kaidah yang disebut dengan kaidah apa? Saddudz dzariyah. Ya. Kita ini jangan sampai apa? Jangan sampai berani membuka pintu maksiat untuk diri kita, Pak. Dengan keyakinan, ah pede, saya insya Allah gak bakalan kegoda. Jangan, Pak. Bapak misalnya menerima pertemanan dengan akhwat, wis. Ya. Lalu Bapak bergumam, insya Allah imam saya udah kuat. Gak bakalan tergoda. Setan pinter, Pak. Bapak sudah ngebuka ini. Tahu-tahu iseng-iseng, ini kok cantik juga nih akhwat nih. Akhirnya pikiran masuk. Dakwahin. Modus gitu kan. Dari pintu situ tuh, Pak, masuk. Mulai tuh setan pinter mempermainkan hati. Mulai, Masya Allah. Lama-lama minta kopdar. Lama-lama as. Nah, inilah yang akal Islam. Jangan kita merasa pede. Ya, jangan kita biasakan pergi ke tempat-tempat yang di situ banyak maksiatnya, yang akal Islam. Karena hati kita ini lemah, Pak, lemah. Akui saja deh, Anda sebagai seorang laki-laki normal. Pasti kalau ngelihat cewek cantik, pasti kelilipan tuh mata tuh. Jangankan Bapak, ya semua kita, atas saya juga sama, semua ustaz juga sama, Pak. Makanya ustaz bisa kawin 2, 3, 4, Pak. Karena ustaz normal. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini, akhi. Nah ini Rasulullah SAW melarang mereka untuk minum dari empat bejana ini. Namun setelah iman mereka kuat, maka Nabi pun memberikan keringanan, enggak apa-apa. Ya, larangan itu sudah dihapus. Ya. Lalu Nabi bersabda, hafalkan ini. Ini dijadikan dalil anjuran untuk menghafalkan ilmu. Anjuran untuk apa? Menghafal ilmu, Pak. Namun tentunya menghafal ilmu itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Iya. Makanya di zaman dulu kalau kita perhatikan para penuntut ilmu itu diwajibkan ngapalin. Bapak tahu enggak Bulughul Maram yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani? Itu beliau tulis untuk para pemula, Pak. Bulughul Maram itu untuk pemula. Makanya beliau menyebutkan di muqaddimah Bulughul Maram apa? Taisiran lil mubtadiin, untuk memberikan kemudahan bagi para pemula. Jadi Bulughul Maram itu buat pemula. Kalau kita di Indonesia Bulughul Maram bukan pemula lagi itu. Udah tinggi. Iya. Dan di zaman dulu itu ngapalin Masya Allah. Kalau kita kan enggak. Iya, kalau kita kan hanya sebatas apa? Paham, udah selesai. Disuruh ngapalin, boro-boro. Iya. Kalau kajiannya disuruh ngapalin, anak yakin pada pergi tuh, Pak. Wah, bubar. Iya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menghancurkan. Nabi mengatakan apa? Ihfadhuhunna, hafalkan ini. Dan Nabi mendoakan orang yang menghafalkan ilmu. Rasulullah sabda, "Nadharallahu ra'an sami'a maqalati, fawa'aha wa hafidhah wa addaha kama sami'a." Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan sabdaku, lalu ia memahaminya, lalu ia menghafalnya, lalu ia menyampaikannya sebagaimana yang ia dengar. Lihat, menghafalkan, Pak. Iya. Penting menghafal tuh, Pak. Kalau zaman sekarang memang subhanallah ya, tidak ada orang yang hafalannya seperti ulama zaman dahulu. Zaman dahulu itu, Pak, hafalan mereka kayak kaset, Pak. Sekali dengar langsung hafal. Sekali dengar langsung hafal. Imam Bukhari kalau duduk di majelis gurunya itu, beliau enggak bawa buku. Kayak sebagian antum nih, ya. Enggak bawa buku. Dan beliau catat setelah 2 bulan, Pak, masih ingat. Sampai teman-temannya Imam Bukhari menyalahkan beliau di masjid, di majelisnya itu. Sambil dikatakan, "Hai Bukhari, kami tidak mau mengambil hadis dari kamu." "Kenapa?" kata Bukhari. "Karena kamu tidak mencatat." Imam Bukhari diam saja. Keesokan harinya ditegur lagi. Apa kata Imam Bukhari? "Qad aktsartum alai." Kalian sudah sering kali menegur saya. Sekarang saya mau tanya kepada kalian, sudah berapa hadis yang sudah disampaikan oleh guru kita dari awal kita duduk beliau? Yang nyatatnya bingung, Pak, berapa dia itu? Kata Imam Bukhari, "Pak, sudah 15.000 hadis." Lalu beliau sebutkan dari hari pertama sampai hari terakhir. Sampai-sampai yang nyatat membenarkan catatannya dari hafalan Bukhari. Kalau antum seperti Imam Bukhari enggak apa-apa enggak nyatat. Kita udah hafalannya error. Kerjaannya cuma dengerin. Alhamdulillahnya masih adalah yang nangkel gitu kan ya. Makanya ya akhi, ya, biasakan akhi kalau kita menuntut ilmu itu apa? Catat. Kata Rasulullah, "Qayyidul ilma bil kitabah." Ikatlah ilmu dengan catatan. Iya. Ternyata Nabi mengajarkan kita untuk melatih suka menghafal, hafal Al-Qur'an hafalin, hadis hafalin, matan-matan ilmu hafalin tuh. Ya, apalagi yang masih pada muda-muda nih, kalau udah tua-tua aduh susah, Pak. Yang udah pada kawin nih, sibuk nyari kerja dan yang lainnya cari duit, apalagi kalau udah kenal duit, ah susah, Pak. Ya, masih hafalnya hafal duit aja. Ya, kalau 1.000 gambar apa, 50.000 gambar apa udah hafal dah. Ya. Kata Rasulullah, "Ihfadhuhunna, hafalkan ini. Wa akhbiru bihinna man wara'akum, dan kabarkan kepada orang yang ada di kampung kalian." Ini menunjukkan, kata para ulama, kewajiban orang yang sudah menuntut ilmu untuk menyampaikan ilmu. Makanya kata para ulama, sesungguhnya ilmu itu ada zakatnya. Apa zakatnya ilmu? Yaitu menyampaikan kepada orang lain. Ya. Kata Rasulullah dalam satu hadis yang hasan, orang yang menuntut ilmu tapi tidak menyampaikannya seperti orang yang menumpuk-numpuk harta tapi tidak menginfakannya. Ya. Maka kalau kita dapat ilmu, sampaikan ke orang. Tapi ingat, yang kita sampaikan sebatas ilmu yang sudah kita tahu dan kita kuasai, Pak. Jangan modal satu ayat ceramah kemana-mana seperti yang kita lihat di zaman sekarang nih. Ya, modalnya balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu Ayat baru satu ayat dua ceramah kemana-mana, gimana coba? Ini bahaya nih Pak. Yang kayak ginian yang bisa merusak agama. Iya. Karena agama kita ini harus berdasarkan ilmu, ilmiah. Segala sesuatu harus dengan ilmu. Kita bicara dalam din dengan ilmu, bukan dengan ya sebatas dugaan, dengan ro'yu, pendapat dan yang lainnya, tidak. Karena agama ini berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, bukan berdasarkan apa? Ro'yu. Ya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Kalau masih tersisa waktu Isya, kita buka tanya jawab. Masih ada 6 menit. Ada yang bertanya, silakan, Pak. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya, katanya Al-Quran itu kelak pada hari kiamat bisa apa? Bisa penuntut dan bisa pemberi syafaat. Hadisnya sahih dari Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Al-Quranu hujjatun laka au alaik. Al-Quran itu akan menjadi hujah yang akan membantu kamu nanti di hari kiamat, atau menjadi hujah yang akan menjerumuskan kamu ke neraka. Iya. Maksudnya apa? Kalau kita betul-betul mempelajari Al-Quran, mentadaburinya, mengamalkannya, maka Al-Quran akan memberikan syafaat kita pada hari kiamat. Imam Abu Daud dan Tirmidzi meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "As-shaumu wal Qur'an yashfa'an li sahibihima yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada pelakunya nanti pada hari kiamat. Yaqulul Qur'an, Al-Qur'an akan berkata, "Ya Rabb, mana'tuhun naum bil lail fashafi'ni fi." Ya Allah, aku telah mencegah ia tidur di waktu malam untuk membacaku. Maka tolong berikan aku hak syafaat kepadanya. Berkata puasa, ya Rob, mana tuh ta'am wa syahwah bin nahar. Fasyafi'ni fi. Ya Allah, aku sudah mencegah dia dari makan dan minum dan syahwatnya di waktu siang. Tolong berikan aku hak syafaat kepadanya. Makanya, Pak, Al-Quran yang ada di kita ini, jangan sampai menjerumuskan kita ke neraka. Gara-gara kita enggak mau, sudah tidak perlu lagi sama Al-Quran. Enggak mau mentadaburinya, enggak mau mempelajarinya. Padahal rugi enggak sih kita mengkaji Al-Quran, Pak? Rugi apa sih kita membaca Al-Quran? Enggak rugi, bahkan untung. Kita membaca Quran dapat pahala, dapat bimbingan, dapat hidayah, dapat rahmat. Bahkan itu bisa obat sebagai apa? Obat hati kita. Tapi kok kenapa kita ini kok senangnya malah lebih senang ngedengerin dangdutan, musik dan yang lainnya. Ngedengar Quran kayak ngedengar apa gitu, Pak. Iya. Makanya dari itulah ya, akhi. Ya, Al-Quran ini jangan sampai nanti di hari kiamat menyeret kita ke neraka. Jangan sampai. Iya. Perhatikan Al-Quran. Tadaburi Al-Quran. Pahami Al-Quran. Demi Allah, disitulah letak kebahagiaan hidup kita. Dengan mempelajari apa? Al-Quran. Masih ada yang bertanya? Silakan. Bapak yakinnya yang mana? Yang pendapat yang mengatakan sholat subuh kecepatan apa enggak? Ya. Kalau Bapak meyakini bahwa sholat subuh yang ada di zaman sekarang sudah tepat waktu, ya sudah. Amalkan sesuai dengan yang Bapak yakini. Selesai. Kecuali Bapak mengadakan sebuah observasi, lihat sendiri, dan Bapak sudah pelajari, oh ternyata waktu subuh di zaman sekarang kecepatan, ya udah Bapak wa amalkan sesuai dengan keilmuan bapak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan itulah batasan kemampuan ilmu kita. Maka amalkan sesuai dengan ilmu kita. Allahu a'lam. Sudah ada yang bertanya, Pak? Atau sudah masuk Isya? Belum. Silakan. Dalam berguru dan dalam menuntut ilmu, Pak, jangan sampai kita itu ya meninggalkan kajian yang sifatnya rutin. Karena kajian rutin itulah yang akan membentuk Anda, membentuk ilmu Anda dan mengokohkan Anda. Karena kita ini dalam menuntut ilmu seperti membangun rumah, Pak, tahu tidak? Bangun rumah itu berarti harus menguatkan dulu dasarnya, kan? Setelah dasarnya kuat, bangun apa? Tiang-tiangnya, kan? Baru kemudian apa? Atapnya, kan? Dan itu hanya bisa kita lakukan dengan cara kajian rutin. Bahas kitab. Sehingga Anda betul-betul menguasai kitab-kitab para ulama. Paham gak, Mas? Iya. Tapi kalau misalnya ada ustadz datang dan kita tahu keilmuannya luar biasa, kita ingin istifadah dari dia, gak apa-apa, tapi minta izinlah ke guru Anda. Ulama salaf terdahulu begitu, Pak. Ketika Imam Bukhari datang ke kota Nishapur, bergembiralah para penuntut ilmu akan kedatangan Imam Bukhari karena beliau terkenal dengan Jabalul Hifz, gunungnya hafalan. Akhirnya ya, mereka minta izin ke gurunya untuk bisa duduk di majlis. Gurunya mengizinkan, silakan kalian ambil ilmu mereka. Imam Bukhari. Maka subhanallah, Pak. Ya. Saking gembiranya sampai Masya Allah yang hadir di majlisnya Imam Bukhari ribuan. Karena terkenal keilmuan beliau. Gak masalah, silakan. Iya. Adabnya begitu. Walaupun kalau gak minta izin juga gak masalah. Tapi yang lebih adab seperti itu. Iya. Yang gak termasuk gulu. Karena di zaman dulu juga seperti itu ada dan terjadi. Baik. Masih ada? Oh ini. Assalamualaikum Ustaz, saya kan masih kuliah di perguruan tinggi. Di ruang keluar kelas saya terkadang oleh dosen dibagikan anggota kelompok tugas presentasi untuk belajar. Bagaimana Ustaz dalam Islam menyikapi pergaulan dengan perempuan yang bukan mahram? Nah, lu. Dalam Islam itu ikhtilat pada asalnya haram, Pak. Gak boleh dalam Islam ikhtilat campur baur laki-laki perempuan. Karena ya pembelajaran dengan cara ikhtilat ini sangat pertama tidak efektif. Di London saja sudah mulai diberlakukan kelas laki-laki dan perempuan dipisah. Itu yang notabene kafir, Pak. Karena mereka sadar bahwa campur baur laki-laki perempuan itu tidak efektif. Tergoda pasti laki-laki kalau Anda normal. Kecuali Anda gak normal, impoten, ngelihat perempuan gak nafsu lagi, ya silakan aja. Tapi masalahnya Anda normal kan, ngelihat perempuan apalagi seksi pakaiannya, aduh ampun dah. Ya. Tapi biasanya sih kalau udah biasa sih, biasa-biasa aja Pak ya. Yang jelas Pak, dalam Islam pada asalnya yang namanya ikhtilat itu tidak boleh. Maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan ikhtilat. Gimana nih Ustaz? Iya. Maka kalau keadaannya seperti tadi gimana dong? Kalau keadaannya seperti tadi, usahakan semaksimal mungkin untuk menghindar dari laki-laki. Untuk menghindar dari apa? Dari laki-laki. Harus semaksimal mungkin. Ya, supaya kita tidak terfitnah. Laki-laki juga berusaha untuk menjaga apa? Pandangan dia, jangan sampai saling bertatap apa? Mata, tetap pandangan dan yang lainnya. Ini berbahaya ya, akhi. Ya. Nah, ini ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Baik. Terus gimana dong Ustaz, kalau saya naik angkot kan campur baur juga tuh. Kalau saya gimana itu? Udah azan ya Pak? Iya, itu ada kaidahnya Pak. Insya Allah nanti dibahas. Bismillah, subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.